إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa curahan rahmat dan kasih sayangnya tercurah kepada kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang senantiasa memberikan kenikmatan itu tanpa kita minta. Dan kita tak akan sanggup untuk menghitung satu demi satu dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karenanya tidak lain bagi kita kecuali menyikapi segenap syukur, menyikapi dengan segenap syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Karena itulah pentingnya sikap syukur ini agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah maktubkan di dalam Al-Quranul Karim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwasannya nikmat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, niscaya pasti sungguh aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Namun sebaliknya, manakala seorang hamba mengingkari, kufur terhadap nikmat yang Allah limpahkan kepadanya, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah keras. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya dan hamba-hamba yang dipilihnya, yaitu nikmat berislam, beriman, berislam. Karenanya sungguh beruntung bagi seorang hamba yang telah mendapatkan hidayatu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian memeluk Islam, untuk kemudian mempelajari Islam, untuk kemudian berusaha semaksimal mungkin mengamalkan Islam. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Inilah hakikat daripada syukur kita, bahwasannya kita telah diberi sesuatu yang sangat amat berharga. Tidak ada nilainya harta kekayaan dibandingkan nikmat Islam, nikmat kita untuk mengimani terhadap Rasul terakhir kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus berupaya untuk menjaga nikmat yang satu ini. Harus berupaya untuk senantiasa bisa menghidupkan nikmat yang satu ini, yaitu nikmat berislam. Betapa nikmat ini akan senantiasa terus diupayakan oleh setan dan bala tentaranya untuk nikmat ini hancur di tengah kaum muslimin itu sendiri. Berbagai upaya untuk merusak Islam telah sedemikian secara sistematis dan masif dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Entah dengan atas nama isu radikalisme, entah atas nama dengan isu anti-NKRI, entah dengan atas nama isu intolerans, dengan apapun juga, pada hakikatnya satu tujuannya. Bagaimana mengupayakan agar kaum muslimin jauh dari nilai-nilai Islam yang dipeluknya. Agar kaum muslimin merasa fobia, merasa takut apabila ia mengamalkan nilai-nilai Islam. Merasa takut apabila ia memegang teguh agamanya. Merasa takut apabila ia istiqomah di atas jalan Islam. Ketika ia tidak mau untuk berhari raya bersama umat agama lain, tidak mau menghadiri perayaan Natal, maka orang-orang yang menginginkan agar kaum muslimin jauh dari agamanya, ia akan mengatakan fulan alan itu intoleran. Tidak mau menghormati agama orang lain. Itulah yang senantiasa digembar-gemborkan. Itulah senantiasa yang disuarakan oleh mereka. Maka ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terus menyempurnakan cahaya Islam meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang kafir itu membenci, Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus menyempurnakan cahaya agamanya. Karenanya berpegang teguhlah kepada agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama Allah seluruhnya. Seluruhnya kepada tali agama Allah seluruhnya, yaitu kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah, dan janganlah kalian berpecah belah. Musuh-musuh Allah senantiasa mengintai di mana kaum muslimin lalai. Di situ doktrin, di situ provokasi, di situ propaganda akan ia serang kepada kaum muslimin. Karena itulah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Islam ini kokoh di hati kita, agar senantiasa kita berada senantiasa di atas agama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kaum liberal terus berupaya merusak agama ini. Kaum Syiah terus berupaya untuk menjauhkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar mereka termarjinalkan, terpinggirkan. Mereka menunggangi kekuasaan. Mereka melebur di dalam kekuasaan. Mereka mempropagandakan melalui lisan-lisan dari luar kalangan mereka. Sehingga mereka berupaya, kaum liberal, kaum Syiah, dan satu lagi kaum Sufi. Mereka satu dengan lainnya, satu dengan lainnya berupaya untuk menghancurkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tentu saja tidak boleh tinggal diam. Kita harus senantiasa berupaya untuk membentengi diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kaum muslimin seluruhnya, agar mereka memegang teguh agamanya, agar mereka senantiasa berdiri di atas akidah yang sahihah, berdiri di atas manhaj yang hak, berdiri di atas apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Propaganda mereka, baik melalui media cetak, baik melalui media audio atau audio visual, atau melalui media sosial lainnya, mereka berupaya terus dengan gencar menyuarakan apa yang mereka katakan sebagai anti kebinekaan, apa yang mereka suarakan sebagai intoleransi, orang-orang yang anti toleransi, orang-orang yang anti NKRI, mereka senantiasa menyudutkannya. Siapa yang dimaksud? Mereka mengatakan ada tiga kelompok. Yang pertama, Hizbut Tahrir Indonesia. Yang kedua, Ikhwanul Muslimin. Kalau dua kelompok ini, kita sudah memastikan mereka adalah sempalan yang tidak boleh diikuti oleh kaum muslimin. Namun dari mereka menyebutkan satu lagi, yaitu Salafi Wahabi. Siapa yang dituju? Yang dituju adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mencintai sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang dituju oleh mereka? Yaitu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan agama ini tegak, agama ini berada di atas segala-galanya. Li'i'la bikalimatillah. Mereka-mereka adalah orang-orang yang ingin meninggikan kalimatullah. Itulah yang disasar oleh mereka. Sehingga ketika mereka melihat ada orang yang berjubah, ada orang yang pakaiannya cingkrang, ada orang yang berjenggot, ada orang yang berkopiah, mereka akan sudah pasang kuda-kuda. Kenapa? Karena inilah kemungkinan orang yang sudah terpapar radikalisme. Inilah orang yang sudah memiliki keyakinan anti NKRI. Inilah orang yang sudah anti toleransi dan seterusnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Siapa sebenarnya orang yang senantiasa memperjuangkan negara ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kalau kita buka sejarah, maka kita akan temukan bahwasannya kaum muslimin yang sedemikian bersikap toleran terhadap minoritas yang hidup di negeri ini. Dalam sejarah yang tidak boleh kita lupakan, 7 kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dicoret dalam rangka apa? Dalam rangka untuk agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh. Agar mereka yang katanya minoritas di Indonesia Timur tidak memisahkan diri dari NKRI. Maka tokoh-tokoh kaum muslimin yang berada di dalam BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang bersidang siang malam mencurahkan waktu tenaganya untuk merumuskan dasar negara ini, dan kemudian disepakati di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tertulis ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu dicoret. Setelah bergelut adu pemikiran, adu konsep, adu ide, adu gagasan, sekian hari, sekian jam, dicoret. Tidak kurang hanya dalam waktu 1/4 jam, dirubah 7 kata itu. Kalau bukan karena sikap toleran dari kaum muslimin, niscaya 7 kata itu tidak akan diubah. Tapi karena begitu tolerannya kaum muslimin terhadap kelompok minoritas, maka 7 kata itu direlakan untuk dicoret. Apa sih konsekuensi dari 7 kata? Konsekuensi dari 7 kata itu akan berlaku hukum syariat Islam di Indonesia kalau 7 kata itu tidak dicoret. Negara ini berdasarkan syariat Islamiah. Itu konsekuensinya. Nah, di sanalah letak bahwasannya kaum muslimin begitu toleran dalam upaya untuk menjaga persatuan, kesatuan. Maka 7 kata itu ditoret. Dicoret dengan diganti ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketika ditanyakan apa makna ketuhanan yang Maha Esa, maknanya tauhid. Itu dikemukakan oleh Kasman Singa Dimejo, itu dikemukakan oleh Muhammad Hatta, itu dikemukakan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Makna daripada ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Jadi kalau ada orang menuduh kalian anti Pancasila, sementara orang tersebut menyebarkan tauhid, sementara orang tersebut berdakwah menebarkan tauhid di tengah masyarakat, maka pertanyakanlah kepada orang yang menuduh anti Pancasila itu. Kaum muslimin lebih Pancasila daripada orang yang mengaku saya Pancasila. Kaum muslimin, sebelum Pancasila, ide Pancasila lahir, kaum muslimin sudah menebarkan rahmat dengan dakwah tauhid. Sebelum Pancasila digagas, dibuat, kaum muslimin sudah berdakwah untuk senantiasa mencintai sesama manusia, mencintai tetangganya, menghormati orang lain, bergaul dengan cara yang baik. Sebelum Pancasila ada, kaum muslimin telah membela negeri ini agar tidak porak-poranda. Kaum muslimin di Indonesia Timur, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan berbagai kesultanan lainnya, mereka memberi nama kerajaannya dengan sultan. Itu menunjukkan bahwasannya mereka memberlakukan syariat Islamiah. Pembelaan terhadap Nusantara sebelum Indonesia ada sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin dianggap tidak loyal kepada persatuan Indonesia, maka orang itu harus belajar sejarah lagi. Kalau dianggap kaum muslimin anti NKRI, orang itu harus belajar kembali sejarah. Sebelum mereka merumuskan sila keempat, kaum muslimin sudah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian di dalam urusan kalian, di dalam perkara kalian. Kaum muslimin sudah mengamalkan sebelum Indonesia ini ada, sebelum menggagas Pancasila ini ada, sudah mengamalkan kaum muslimin musyawarah. Sebelum Pancasila ini ada, kaum muslimin sudah bersikap tidak boleh mendzalimi orang lain. Kaum muslimin harus bersikap adil. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersikap adil. I'dilu wa aqrabu litaqwa. Bersikap adillah kalian karena itu lebih dekat kepada takwa. Sudah sejak zaman baheula, sebelum ada Pancasila ini, kaum muslimin sudah mengamalkan seluruh sila-sila itu. Tapi kemudian kaum muslimin dituduh sebagai anti Pancasila, dituduh tidak mengajarkan Pancasila. Gerombolan apalagi yang menuduh seperti itu? Tidak ada lain kecuali liberal. Orang-orang liberal, orang-orang Syiah, orang-orang Sufi, yang mereka sekarang sedang berupaya untuk menyingkirkan orang-orang yang memiliki komitmen terhadap negara ini. Memiliki komitmen untuk senantiasa menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka berpegang teguhlah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya nukilkan ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah dan janganlah berpecah belah. Inilah wasiat dari apa yang telah dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasalah untuk berupaya menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang katanya saya Pancasila, ternyata mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang katanya selalu toleran, ternyata mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sedemikian agung, Khalilullah, dikatakannya orang-orang yang mencuri jambu, rembas, tidak terdidik, na'udzubillah. Ini adalah penghinaan, penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang katanya mereka saya Pancasila, yang katanya mereka sangat toleran sekali, yang katanya barisannya suka jaga gereja kalau Natalan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di atas agama ini. Bedakan sikap istiqomah di atas agama Allah dengan sikap radikal. Ya. Karena sekarang orang begitu. Ya. Sedikit pakaiannya di atas mata kaki, ya, berjenggot, dia ingin istiqomah. Tapi dikatakan dia sudah terpapar radikalisme. Na'udzubillah. Tuduhan-tuduhan yang tidak semestinya dilontarkan oleh orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan tentu saja keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin seluruhnya dari berbagai makar dan tipu daya yang selalu dikembangkan oleh musuh-musuh Islam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar, dan sebaik-baik pembuat makar adalah Allah Subhanahu wa taala.